selalu menggoda diriku. Apabila ku sedang jalan sendiri, maafkan oh Nona, bila ku bersalah. Hanyalah maksudku ingin kenalan. Janganlah Nona marah kepadaku. Bukan ku marah, tapi aku malu. Apakah sebabnya kau jadi malu? Karena dilihat orang yang lalu. Habis bagaimana cara mengenalmu? Datanglah ke rumah, nanti ku tunggu. Soal perkenalan itu kan biasa, asal engkau tahu akan caranya. Sopan dan santun jangan dilupakan. Janganlah Nona marah kepadaku. Bukan ku marah, tapi aku malu. Apakah sebabnya kau jadi malu? Karena dilihat orang yang lalu. Habis bagaimana cara mengenalmu? Datanglah ke rumah, nanti ku tunggu. Soal perkenalan itu kan biasa, asal engkau tahu akan caranya. Sopan dan santun.